Di sampingmu aku merasa tenang, sepertinya tak ada yang ku takutkan. Di dekatmu ku temukan arti terang. Kau hangatkan gelap dinginnya malam. Saat berjalan meniti hidup, aku tak lagi sendiri. Di waktu langit jatuh dan runtuh, ada kamu di sini, di sini. Di dekatmu ku temukan arti terang. Kau hangatkan gelap dinginnya malam. Saat berjalan meniti hidup, aku tak lagi sendiri. Di waktu langit jatuh dan runtuh, ada kamu di sini. Saat bertarung melawan hidup, aku tak lagi sendiri. Di saat harap pudar dan luruh, ada kamu di sini, di sini. Meniti hidup, aku tak lagi sendiri. Di waktu langit jatuh dan runtuh, ada kamu di sini. Saat bertarung melawan hidup, aku tak lagi sendiri. Di saat harap pudar dan luruh, ada kamu di sini, di sini. Ada kamu di sini.